بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعيد تعلمه وتعليم تذكر تذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله فصل وعليك بالتفرغ يوم الجمعة من جميع أشغال الدنيا dan atas kalian hendaknya mengosongkan di hari Jumat itu daripada segala urusan yang berkaitan dengan dunia. Waj'al hadzal yawm asyrif khalisan li akhiratik, dan jadikan hari itu yang mulia tersebut murni untuk urusan akhirat kamu. Fala tastahil fihi illa bimahdil khair wa mujarad iqbal ala Allah, maka jangan kamu menyibukkan diri di dalamnya kecuali murni untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa mujarad iqbal ala Allah, dan murni untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinil muraqabah li sa'atil ijabah, dan perbaikilah untuk selalu mengintai sa'atul ijabah. Wahia sa'atun takun fi yawmin jum'ah, yang mana sa'atul ijabah adalah waktu yang berada di hari Jumat. La yuafikuha muslimun yas'alullah khairan wa yasta'id min syar illa stajabalah, tidak bertepatan di waktu tersebut. Seorang muslim berdoa meminta kepada Allah kebaikan atau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Wa alaika bil bukur ila al jum'ah walau antaru ilaiha qabla zawal, dan atas kamu hendaknya untuk pagi-pagi berangkat melaksanakan salat Jumat, walaupun kamu berjalan dari rumah untuk melaksanakan salat Jumat sebelum zawal atau sebelum masuk waktu. Wa bil qurbi minal mimbar, dan hendaknya kamu mendekat daripada mimbar ketika khutbah. Wal insad lil khutbah, dan konsentrasi mendengarkan khutbah. Wahzar an tastaghil anhu bi dzikrin aw fikrin fadlan anil lawi wa haditsin nafsi, dan hati-hati di saat khutbah jangan kamu sibuk dengan zikir, jangan kamu sibuk dengan bertafakkur, apalagi ngobrol, apalagi berhayal di dalam hatinya. Fasasir fi nafsik annaka maqsud bi jami' ma tasma'uhu min al-wa'd wal wasiyah, dan hadirkan di dalam dirimu bahwasanya kamulah yang dimaksudkan, yang dituju dengan dalam segala sesuatu yang kamu dengar daripada nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat. Waqra' ba'da salam wa atasanin rijlaik wa qabla an tatakallam, dan bacalah setelah salam dari salat Jumat dalam keadaan kamu melipat kedua kakimu dan sebelum kamu berbicara. Al-Fatihah wal ikhlas wal muawwidhatain sab'an. Bacalah surat Fatihah, ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, dan juga muawwidhatain 7 kali 7 kali. Wa qul aidan ba'da al-insiraf minas salat subhanallah al-azim wa bihamdi mi'amara, dan juga setelah bubar daripada Jumat maka hendaknya kamu membaca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Fa fil khabar ma yadullu ala fadri dzalika wa billahi taufik, maka disebutkan dalam hadis dan riwayat apa-apa yang menunjukkan keutamaan hal tersebut. Maka hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala taufik. Hanya Allah yang memberikan hidayat. Jadi di sini beliau menyempurnakan apa yang sudah beliau sebutkan dan sampaikan sebelumnya. Yang mana beliau menganjurkan sebelumnya untuk kita jangan teledor melaksanakan sholat jamaah, begitu juga untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau sholat jamaat aja tidak ada uzur meninggalkannya bagi sahabat Nabi SAW, apalagi adalah sholat Jumat. Sholat jamaah fardu kifayah, sholat Jumat fardu ain, dan tentunya hukum yang fardu ain itu lebih didahulukan daripada, lebih kuat daripada fardu kifayah. Karena fardu ain setiap masing-masing, setiap individu harus melaksanakan dan mengamalkannya. Tapi fardu kifayah cukup sebagian di antara mereka ada yang melaksanakan dan mengamalkan, maka kewajiban tersebut gugur daripada yang lainnya. Setelah menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat dan wanti-wanti jangan sampai untuk meninggalkan sholat Jumat, maka di sini Imamul Haddad memberikan kepada kita nasihat untuk menjadikan hari Jumat itu murni untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya di hari Jumat itu amal kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi kalau kita bersedekah di hari Jumat berarti pahalanya 10 kali lipat lebih banyak daripada kita bersedekah di hari-hari yang lain. Kita sholat sunnah di hari Jumat berarti pahalanya lebih banyak 10 kali lipat daripada kita sholat sunnah di hari-hari yang lain. Bertasbih, berzikir, bersalawat dan seterusnya, pahalanya lebih banyak 10 kali lipat daripada hari-hari yang lain. Karena hari Jumat mempunyai banyak kebaikan, banyak keutamaan, termasuk diantaranya adalah dilipat gandakan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat. Tapi sebagaimana dilipat gandakan pahala kebaikan di hari Jumat, ketahuilah juga bahwasanya dosa pun, maksiat pun juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah sampai 10 kali lipat jika dilakukan di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi seseorang maksiat di malam Jumat, maksiat di hari Jumat, berarti seakan-akan dia melakukan maksiat tersebut 10 kali atau dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Jadi dosa maksiat di hari Jumat lebih banyak, lebih besar daripada dosa maksiat di hari-hari yang lain. Jadi dikatakan di sini untuk kita ya benar-benar menjadikan hari Jumat itu murni untuk urusan akhirat. Jangan sibuk dengan urusan dunia. Cukup dalam satu minggu, 7 hari lamanya, cukup 1 hari aja. Cukup 1 hari kita, cukup 6 hari kita gunakan untuk urusan dunia dan 1 hari untuk kita gunakan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kita baca surat Kahfi dianjurkan. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat ataupun juga di malam Jumat, Allah SWT akan memberinya cahaya, yang mana cahaya itu akan nyambung sampai Baitul Atiq, akan nyambung sampai ke Ka'bah, bahkan juga sampai diriwayatkan nyambung ke langit. Bahkan juga ya, dianjurkan juga ketika hari Jumat untuk kita memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Karena hari Jumat harinya sholawat, hari Jumat hari membaca sholawat di hari Jumat di, ya, tentunya akan lebih afdal, lebih agung daripada kita membaca sholawat di hari-hari yang lain. Ya, oleh karena itu lebih khusus untuk dianjurkan bersholawat di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Perbanyak, memperbanyak itu katanya ulama minimal 300 kali kita membaca sholawat kepada Nabi SAW. Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi SAW 300 kali, berarti kita dianggap memperbanyak. Kalau masih di bawah 300, 200, 100 kita membaca sholawat kepada Nabi SAW, itu belum dianggap memperbanyak. Memperbanyak sholawat minimal itu 300 atau lebih. 300 sahal, mudah sekali, ya, sangat gampang dan tidak butuh waktu yang lama, butuh waktu yang banyak untuk baca sholawat 300 kali. Ya, bahkan seorang dengan mudah insyaallah membaca salawat sampai 1000 kali khususnya di hari Jumat, karena di hari Jumat keutamanya lebih banyak, ya, lebih besar dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di hari Jumat ini dinamakan harinya hari Jumat, minal jama' Jumat, kumpul. Kenapa dinamakan Jumat? Karena Allah Subhanahu wa taala jama'a fihi alkhair. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kebaikan itu di hari Jumat, dinamakan hari Jumat, hari dikumpulkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan alasan yang lain kenapa dinamakan hari Jumat, karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Sayyidina Adam, Nabi Adam, dengan istrinya Siti Hawa. Setelah Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara keduanya dalam waktu yang lama, di saat diturunkan keduanya dari surga Allah Subhanahu wa taala, Adam diturunkan di India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah di Saudi Arabia, dan tidak bertemu berpuluhan tahun lamanya. Kemudian sampai Allah takdirkan untuk mereka bertemu kembali, dan di saat mereka bertemu kembali di waktu itu bertepatan dengan hari Jumat, makanya dinamakan juga dengan hari Jumat, karena Allah mempertemukan dan mengumpulkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di hari tersebut. Ada yang mengatakan dinamakan hari Jumat dengan alasan yang lain. Kenapa? Karena di hari Jumat Allah mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika hari Jumat kumpul muslimin, masya Allah, ya, di waktu hari Jumat sholat Jumat, masjid menjadi penuh, masjid-masjid menjadi penuh. Allah kumpulkan mereka dalam satu tempat. Inilah alasan sebagian ulama kenapa kok di hari Jumat dinamakan hari Jumat, karena Allah mengumpulkan manusia di hari itu guna untuk melaksanakan Jumatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala kulihal. Jadi dikatakan di sini hari Jumat jadikan murni untuk urusan akhirat kamu. Dan juga tadi dikatakan bahwasanya di hari Jumat ini ada namanya Sa'atul Ijabah, yang sudah disampaikan pada pengajian sebelumnya. Bahwasanya Sa'atul Ijabah ini waktu yang mana jika seorang hamba berdoa, meminta, memohon kepada Allah, apapun yang diminta, Allah akan kabulkan doanya. Halan, langsung, kontan. Jika memang bertepatan doanya dia itu dengan Sa'atul Ijabah. Kalau ketika seorang hamba meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan di saat seorang hamba tersebut meminta berdoa kepada Allah bertepatan dengan Sa'atul Ijabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya secara kontan. Doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak bertepatan dengan Sa'atul Ijabah, walaupun bukan di hari Jumat, walaupun di hari-hari yang lain, di waktu yang biasa. Tapi kadang-kadang Allah tidak mengabulkan secara langsung, kadang-kadang Allah mengundur-undur, kadang-kadang Allah mengakhirkan karena hikmah yang tidak kita ketahui, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meminta berdoa kepada Allah fi sa'atil ijabah, di waktu atau di hari atau di saat yang dinamakan Sa'atul Ijabah, Allah mengabulkannya secara langsung. Mau kita meminta kebaikan atau kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, Allah kabulkan di saat itu. Sa'atul Ijabah kapan waktunya, itu banyak pendapat di antara ulama. Ya, pendapat-pendapat tersebut sampai jumlahnya itu sampai 50 pendapat. Jadi ada 50 ulama yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Sa'atul Ijabah itu jam sekian, ada yang mengatakan jam sekian, ada yang mengatakan waktu sekian, atau ketika sedang terjadi hal yang ini, hal yang itu. Tapi daripada 50 pendapat ulama itu, yang paling kuat pendapatnya ada dua. Ada dua waktu. Yaitu yang pertama adalah ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Maka ketika khatib sudah duduk di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat atau sampai salam daripada sholat Jumat, itulah yang dikatakan Sa'atul Ijabah. Dan itu termasuk juga pendapat imam kita. Termasuk itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi dimulai Sa'atul Ijabah di saat khatib duduk di atas mimbar. Cuma kadang-kadang kalau sudah khatib di atas mimbar dan memulai khutbah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. dan kita dianjurkan untuk konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita berpaling daripada khutbah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al qur'an, dan jika dibaca Quran, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Quran dalam ayat tersebut itu adalah khutbah. Wa idza quri'al qur'an artinya kalau dibaca khutbah, itu ahli tafsir mengartikan, menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan Quran dalam ayat tersebut adalah khutbah. Sebagian, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Quran adalah bacaan Quran. Tapi banyak ulama, dan diantaranya adalah pendapat imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahwasanya dimaksud dalam firman Allah wa idza Quran fastami'u lahu ansitu, itu adalah khutbah. Jadi perintah di situ adalah perintah dari Allah, yang mana dikatakan oleh Allah SWT, jika sudah dibacakan khutbah, maka fastami'u lahu wa ansitu, maka mendengarlah kalian dan berkonsentrasilah kalian untuk mendengar. Jadi perintah dari Allah di situ fi'ilnya fi'il amar, fa'ansitu, fastami'u wa ansitu, fi'ilnya fi'il amar. Ya, itu sihahnya sihah fi'il amar. Yang mana mereka ulama usul fikih mengatakan bahwasanya sihah fi'il amar yaqtadi al-wujub, menunjukkan kewajiban, menunjukkan keharusan. Jadi kalau didengarkan atau dibacakan khutbah, maka wajib harus untuk kalian mendengar, harus wajib kalian berkonsentrasi. Inilah pendapat a'immah salasah, pendapat tiga mazhab mengatakan. Ya, pendapat tiga mazhab termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga pendapat imam kita Imam Syafi'i, tapi mazhab yang qadim, pendapat beliau yang qadim. Ada pendapat yang jadid, ada pendapat yang qadim. Pendapat beliau yang qadim juga sama dengan pendapat mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan hukumnya wajib untuk kita mendengarkan khutbah. Tidak boleh kita berpaling daripada khutbah. Tidak boleh kita ngobrol. Tidak boleh kita mungkin melakukan hal-hal yang lain. Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hukumnya berarti dosa. Ini yang dikatakan oleh mereka para ulama, para ashabul mazhab. Walaupun pendapat imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-jadid, pendapat yang baru, mengatakan hukumnya makruh. Ya, tidak haram kita ngobrol, tapi hukumnya makruh. Ya, tapi itu pendapat Imam Syafi'i aja, dan itu pendapat yang jadid. Tapi pendapat yang qadim, sesuai dengan tiga mazhab, mengatakan hukumnya haram ngomong, haram ngobrol, dan harus dan wajib untuk mendengarkan khutbah sesuai dengan ayat tadi. Ya, makanya juga selalu ya, seorang Bilal sebelum dimulainya khutbah selalu mengingatkan para jamaah, ya kan? Ya, dikatakan situ ya khatabal khatib, ya khatabal imam, yang artinya jika imam sudah memulai khutbahnya maka jangan kamu mengobrol, fa'ansid. Ya, jangan, maka kamu hendaknya berkonsentrasi untuk mendengar. Jadi kalau kamu mengobrol atau walaupun hanya mengatakan kepada temannya, mengatakan kepada yang di sebelahnya, diam, dengarkan khutbah. Padahal maksudnya memberi nasihat, dengar, ya, itu konsentrasi kepada khutbah. Jangan bermain, jangan ngobrol. Itu pun tidak diperkenankan, tidak dianjurkan. Jadi kalau mengingatkan orang-orang yang di sebelah kita yang sedang ngobrol, jangan pakai lafaz, jangan pakai suara, tapi hendaknya pakai isyarat aja. Ya, begitu aja. Kenapa? Karena kalau kita ngomong, diam semuanya. Jangan ngobrol. Itu ya, menurut mazhab yang tiga hukumnya haram. Menurut mazhab kita yang jadid hukumnya makruh. Artinya tetap kita dianjurkan tidak ngomong, tidak ngobrol, merapatkan. Kalau itu aja untuk kebaikan, apalagi ngobrolnya bukan untuk kebaikan. Itu untuk menasehati agar mereka tidak ngobrol aja, tidak dianjurkan pakai lafaz, pakai ucapan. Tapi dianjurkan pakai isyarat. Apalagi ngobrol waktu khutbah Jumat. Ini tidak dianjurkan. Bahkan tadi beliau mengatakan juga bahwasanya di saat khutbah itu hendaknya seseorang hanya konsentrasi mendengar. Jangan sibuk dengan yang lain. Termasuk jangan sibuk untuk membaca zikir sekalipun. Jadi waktu khutbah jangan zikir, waktu khutbah jangan baca salawat, waktu khutbah jangan berarti istighfar. Itu tidak dianjurkan. Zikir, istighfar, salawat, waktunya khutbah tidak dianjurkan. Sama juga di waktunya daras, di waktu pelajaran, di waktu pengajian, sambil baca zikir, sambil baca salawat, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau sudah kita baca zikir, kalau kita sudah baca ya istighfar dan lain sebagainya, berarti kita sudah tidak konsentrasi dengan ya apa yang kita dengar, tidak konsentrasi dengan pelajaran, tidak konsentrasi dengan khutbah. Kenapa? Ya, karena kita sibuk dengan zikir, sibuk dengan sholawat. Karena kalau kita berzikir kepada Allah, selain juga kita berzikir dengan lisan, tapi juga kita dianjurkan untuk hati kita betul-betul hadir dengan apa yang kita baca. Kalau kita Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, jangan hanya diucapkan di lidah tapi hati kita kosong. Enggak, ya, itu manfaatnya sedikit. Tapi hendaknya ketika kita berzikir kepada Allah, hendaknya betul-betul khusyuk, hadir hati kita, menghadirkan makna atau arti yang kita baca. Itulah yang zikir yang penuh dengan manfaat. Itulah keutamaan zikir yang akan kita dapatkan, bukan hanya di lidah aja. Jadi kalau kita zikir, kita konsentrasi dengan zikir kita, tidak bisa konsentrasi dengan pengajian, tidak bisa konsentrasi dengan ya khutbah. Kalau ada seorang mengatakan, "Ah, aku ini berzikir di waktu khutbah, aku berzikir di waktu pengajian, tapi tetap aku juga konsentrasi mendengarkan khutbah, tapi tetap aku juga konsentrasi mendengarkan pengajian." Ya, kita katakan bohong. Tidak mungkin. Maja'allahum lirajulin min qalbain. Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati. Jadi kita hanya memiliki satu hati. Kalau satu hati ini sudah konsentrasi dengan sesuatu, tidak mungkin bisa konsentrasi dengan yang lainnya. Kalau sudah konsentrasi dengan zikir, berarti tidak konsentrasi dengan yang lainnya. Oleh karena itu salafus saleh ya, tidak paling tidak suka ya, dan seringkali mewanti-wanti dan mengingatkan untuk tidak membaca zikir, tasbih di waktu pengajian, di waktu pelajaran. Ya, bahkan juga pernah Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim melihat salah seorang daripada yang hadir menggerakkan tasbih di waktu pengajian. Kemudian ditegur, "Ya fulan, khalli subhanahu fi waktin akhar." Biarkanlah kamu membaca tasbih itu di waktu yang lain. Jangan di waktu pengajian baca tasbih. Nanti kalau sudah pengajiannya bubar, tidak baca tasbih dia. Jadikan tasbih itu di waktu sendiri. Baca tasbih, baca zikir di waktunya ada. Habis sholat ada waktu zikir. Ya kan? Kalian berjalan dari masjid ke rumah sambil berbaca zikir. Di rumah ada waktu tertentu juga kalian jadikan untuk baca zikir. Tapi di waktu di pengajian, di waktu khutbah Jumat, jangan berzikir. Karena di waktu itu waktunya untuk mendengarkan khutbah. Waktunya untuk konsentrasi mendengarkan pengajian. Ya, itulah yang dikatakan ditegur hal subhanahu waktin akhir. Jadi setiap masing-masing ada waktunya sendiri-sendiri. Hendaknya dilaksanakan setiap masing-masing itu di waktunya, jangan mengambil waktu yang lain. Jangan kita ya kita katakan membaca Quran itu bagus. Membaca Quran itu pahalanya besar. Ya satu hurufnya dapat 10 pahala. Itu satu hurufnya belum satu ayat, belum satu juz. Ya, tapi kalau misalnya seseorang membaca Al-Quran di waktu sholat, selain di waktu qiyam, selain di waktu berdiri, apa bagus itu? Di waktu ruku baca Quran, di waktu sujud baca Yasin wal Quranil Hakim innaka sujud. Dapat pahala? Tidak dapat pahala. Kenapa? Hukumnya makruh. Malah hukumnya makruh. Artinya makruh apa? Kalau ditinggalkan malah dapat pahala. Kalau dilakukan tidak dapat pahala malah. Walaupun dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bukan waktunya membaca Al-Quran. Waktunya baca Quran setelah Fatihah di waktu qiyam, baca surat. Itu waktunya. Jangan di waktu itidal baca Quran, waktu ruku baca Quran. Sebagaimana juga jangan di waktu setelah selesai baca Fatihah qiyam, amin waladhdallin, amin attahiyatul mubarakatus. Bukan waktunya. Tahiyatul mubarakatus ada waktunya di waktu duduk sebelum salam. Jadi masing-masing dibaca di waktunya sendiri-sendiri. Sebagaimana sholat juga ada waktunya. Ada waktunya sholat maghrib, ada waktunya sholat isya. Jangan kamu nanti di sore hari, waktunya sholat asar, sholatnya sholat subuh. Salah. Enggak. Enggak apa-apa, sholat subuh kan bagus. Katanya sholat yang paling afdol. Ya, mana mau sholat aja. Nah, memang itu amalan yang baik. Tapi kalau dilakukan di waktunya. Sayyidina Sa'id bin Musayyib ketika melihat seseorang yang melaksanakan sholat sunnah. Sholat lagi, sholat sunnah. Tapi sayangnya, sholat-sholat sunnah itu dilakukan habis asar. yang mestinya habis asar itu tidak boleh sholat sunnah. Maka ditegur, ya fulan, wahai pemuda, ya, ini adalah sholat yang bisa mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pahala yang kamu dapatkan. Tahu-tahu dia ngamuk-ngamuk. Masa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi azab karena aku sholat? Ana ini sholat, bukan maksiat, bukan minum khamr. Ana ini bukan zina, bukan narkoba. Kok kamu katakan ana akan dapat azab Allah, ana sholat. Masa Allah akan memberikan azab karena ana sholat? Maka dijawab oleh Imam Sa'id bin Musayyib, Allah akan memberikan kamu azab bukan karena kamu sholatnya, bukan karena sholat kamu, tapi karena kamu melaksanakan sholat tidak sesuai dengan waktu yang sudah diatur dalam agama, tidak sesuai dengan waktu yang sudah diatur dalam syariat. Ya, wal qaulu summal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Setiap ucapan, amalan, ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ditegur. Ya, Habib Husain bin Syu'bah bin Sa'id menegur salah satu. Ah, hampir juga Habib Idrus bin Umar Habsyi juga demikian. Ya, sama dengan Habib Husain bin Syu'bah bin Sa'id. Habib Idrus bin Umar Habsyi pernah melihat salah seorang daripada hadirin sibuk dengan berzikir, padahal dia sedang hadir dalam majelis beliau. Kemudian ditanyakan oleh Habib Idrus bin Umar Habsyi, ya fulan, apakah kamu melihat aku ini dalam kebaikan? Aku yang sedang mengajar ini, apakah aku dalam kebaikan apa kejelekan? Kalau aku dalam kebaikan, hendaknya kamu ikut bareng bersama kami. Jangan sibuk dengan zikir sekarang. Ikutlah konsentrasi bersama kami. Kalau aku ini jelek, dalam keadaan amalannya jelek, hendaknya kamu nasihati aku. Hendaknya kamu tegur aku ini. Ya. Dan kemudian mengatakan, ya, dan kemudian mengatakan bahwasanya setiap waktu, setiap zikir, setiap amalan ada waktunya masing-masing. Dan kemudian beliau mengatakan, maja'allahu lirajulin min qalbain. Dan ketahuilah wahai fulan, kamu mungkin beranggapan bahwasanya aku bisa mendapatkan dua-duanya. Kamu mungkin beranggapan bahwasanya aku hadir pengajian sekaligus aku berzikir, dua-duanya dapat. Maka dikatakan oleh beliau, tidak Allah menjadikan bagi seorang hamba dua hati. Hanya satu hati yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau satu hati ini sibuk dengan yang satu, tidak mungkin sibuk bisa konsentrasi dengan yang lain. Ya. Jadi termasuk khutbah tadi dikatakan di waktu khutbah, jangan ngomong, jangan ngobrol, konsentrasi mendengarkan khutbah. Dan juga dia disebutkan, ya, dan katakan pada diri kalian bahwasanya apa yang disampaikan oleh khatib, apa yang disampaikan oleh penceramah, apa yang kalian dengar daripada wasiat dan nasihat-nasihat, itu tujuannya kepada diri kalian sendiri. Ini untuk anak, ini nasihat untuk anak. Jangan mengatakan ini untuk orang lain. Oh, ini bukan anak, itu orang, ini orang. Ya. Katakan ini untuk anak, ini tujuannya. Ini nyindir anak ini khatib ini. Ya, ini nasihat untuk anak. Sehingga kalian akan dapat manfaat daripada wasiat-wasiat tersebut, nasihat tersebut. Ini kadang-kadang kita mendengarkan wasiat hanya dengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Maksudnya apa? Hanya dengar aja, tapi tidak ada manfaatnya. Dengar aja, tidak mengamalkan. Dengar aja, tapi tidak ada manfaat setelah itu. Tidak ada pengaruh. Ia berjalan seperti biasa. Padahal kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada Quran, nasihat-nasihat daripada Nabi SAW, kalam-kalam ulama, kalam-kalam mutiara, tapi kok cuma dengar, tidak ada pengaruh dalam kehidupan kita ini. Tidak ada perbaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada semangat untuk kita ibadah. Tidak ada semangat untuk kita meninggalkan maksiat. Nah, ini hanya mendengarkan. Ya, ini kadang-kadang ada seperti itu. Jadi hendaknya jangan seperti itu. Pernah ketika Harun al-Rashid, ya, Harun al-Rashid ini mempunyai dua anak, Amin dan Ma'mun. Amin ini lebih dicintai oleh ayah beliau, ini Harun al-Rashid, daripada Ma'mun saudaranya. Karena lebih dicintai oleh ayahnya, ya, saudaranya ini Ma'mun iri, ya, dia hasud, dia protes dan mengatakan kepada ayahnya, ya, wahai ayahku, kamu kok lebih cinta kepada saudaraku daripada diriku, kamu tidak adil. Wajar-wajar aja. Kadang-kadang orang tua mencintai salah satu daripada anak-anaknya, lebih mencintai daripada yang lainnya misalnya. Ya, kadang ada orang tua. Kenapa? Karena ada sifat tertentu yang menjadi sebab orang tua lebih mencintai salah satu anaknya. Sifat tertentu. Mungkin anak yang satu ini lebih berbakti. Mungkin anak yang satu ini lebih banyak ibadah. Mungkin anak yang satu ini akhlaknya lebih terpuji daripada yang lain. Mungkin anak yang satu ini lebih pintar, lebih alim, dan seterusnya. Sehingga manusia condong dengan sendirinya kepada salah satu daripada anaknya, daripada yang lain. Lebih besar cintanya, lebih besar perhatiannya. Kadang ada, wajar. Manusia tidak bisa diatur, urusan cinta bisa diatur. Urusan sayang kepada tidak bisa, dengan sendirinya. Kita senang dengan ini, senang dengan fulan. Aku lebih senang yang lebih senang kepada fulan ini daripada kepada fulan yang itu sudah watak manusia. Oleh karena itu, seorang yang mempunyai istri lebih dari satu pun, apa wajib harus cintanya sama kepada dua istri? Tidak bisa, tidak diwajibkan. Kalau punya dua istri, punya tiga istri, empat istri, wajib berbuat adil. Apa ya perbuatan adil ini yang dimasukkan dalam hal apa? Dalam hal yang memberikan waktu. Harus sama-sama memberikan waktu yang adil. Memberikan waktu kepada istri yang A sama juga kepada seperti waktu yang diberikan kepada si B dan seterusnya ya, dengan yang istri ketiga dan keempat. Adil dalam hal itu, bukan adil dalam mahabbah, bukan adil dalam cinta. Kadang-kadang mungkin suami yang punya istri lebih dari satu bisa jadi lebih cinta kepada yang satu daripada yang lain. Apakah dosa hal itu? Apakah ya, dia dianggap tidak adil? Tidak. Dia tetap berbuat adil. Tetap dia tidak dosa. Kenapa? Hal itu adalah bukan ya, kemampuan manusia. Manusia tidak bisa mengatur itu. Anak harus sama cintanya. Tidak bisa diatur. Kenapa? Karena itu adalah bukan kemampuan manusia. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza qasmi fi ma amlik fala talumani fi ma tamlik wala amlik. Ketika Nabi mempunyai 9 istri, Nabi berbuat adil kepada mereka. Diberikan waktu yang sama kepada mereka. Padahal Nabi itu mencintai salah satu istrinya lebih besar daripada cinta Nabi kepada istri-istri yang lain. Kita tahu ada ya, Nabi cinta lebih cinta kepada Sayyidah Khadijah. Nabi lebih cinta kepada Sayyidah Aisyah. Mungkin juga istri-istri yang lain lebih dicintai daripada istri-istri yang lainnya. Tapi Nabi SAW memberikan waktu yang sama kepada semua istri. Bukan berarti yang lebih dicintai dikasih waktu yang lebih banyak. Tidak, sama semuanya. Bahkan di saat akhir-akhir umurnya pun, di waktu sakitnya Nabi pun, Nabi digotong dari rumah ke rumah yang lain. Dari rumah istri ke rumah istri yang lain. Untuk memberikan waktu yang sama kepada istri-istrinya. Dan kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, inilah keadilan yang bisa aku lakukan. Dan jangan engkau salahkan aku dalam keadilan yang tidak bisa aku lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Rasul? Yaitu al-mahabbah. Dalam hal cinta. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Nah, dan kita tahu bahwasanya seseorang laki-laki boleh nikah dengan dua istri, tiga istri, empat istri, tapi syaratnya harus apa? Adil, ya. Dikatakan oleh Allah, fankihu ma taaba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba', ya, fa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi ketahuilah, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, tidak boleh nikah lebih daripada satu. Kalau kamu tidak yakin bisa berbuat adil, cukup satu. Satu itu sudah cukup bagi kamu. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, kalau menikah lebih daripada satu. Fa'in hiftum alla ta'dilu. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang lain, walan ta'dilu bainan nisa. Dan kamu tidak mungkin berbuat adil kepada istri-istri. Kepada wanita-wanita. Ini kadang-kadang dijadikan sebagai dalil. Nah, itu firman Allah sendiri. Itu ya, perkataan Allah SWT sendiri yang mengatakan, walan ta'dilu bainan nisa. Walau harustum, dan kalian semuanya tidak mungkin bisa berbuat adil dengan istri-istri kalian, dengan para wanita. Walau harustum, walaupun kalian semuanya sudah berusaha. Ini gimana ini? Kadang-kadang dijadikan sebagai dalil, berarti seorang laki-laki tidak boleh sebenarnya nikah lebih daripada satu. Kenapa? Karena kalau nikah lebih dari satu harus adil, syaratnya harus adil. Dan Allah mengatakan, walan ta'dilu, dan tidak mungkin kalian bisa adil. Ini kan pernah ya Ustaz dengar di televisi dijadikan sebagai dalil tidak boleh untuk nikah lebih daripada satu. Ya, kita katakan itu salah. Salahnya di mana? Apakah ayat Allah ini salah? Walan ta'dilu bainan nisa wala harastum, mungkin salah nulisnya. Ya, tidak, ayat itu benar, tapi tafsirnya yang salah. Jangan ditafsirkan, jangan kamu dan kalian tidak mungkin berbuat adil ya untuk para istri kalian. Para istri-istri kalian, adil ini dalam hal apa? Harus baca tafsir. Jangan hanya baca ayat, baca artinya, tidak baca tafsirnya. tafsirnya dibaca. Itu yang dimaksud tidak mungkin kalian berbuat adil dengan istri-istri kalian dalam hal mahabbah, dalam hal cinta. Mencintai istri-istri kalian dengan waktu atau dengan kadar yang sama semuanya. Ya, 50%, 50% dua istri. Ya, atau 4 istri, 25% dibagi cintanya. Tidak mungkin bisa mengatur seperti itu. Itu di luar kemampuan manusia. Tidak diwajibkan oleh Allah untuk membagi cinta yang sama. Ya, jadi kita katakan tadi, itulah yang dikatakan oleh Habib Idrus bin Umar Habsyi. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati. Kalau sudah konsentrasi dengan zikir, ya sudah zikir, jangan khutbah. Tidak bisa konsentrasi dengan khutbah. Kalau sudah konsentrasi dengan khutbah, konsentrasi dengan pengajian, jangan sibuk dengan zikir, tapi konsentrasi mendengar. Inilah termasuk adab yang disampaikan oleh Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Umar Haddad. Kemudian juga tadi dikatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk kita ini bersegegas-gegas pagi-pagi berangkat untuk melaksanakan Jumatan. Ya, tentunya kita lebih cepat untuk pergi ke masjid dan lebih banyak pahalanya. Dan kalau lebih akhir, ya lebih sedikit pahala yang kita dapatkan. Karena Rasulullah SAW membagikan waktu untuk manusia pergi ke Jumatan itu dari sampai 5 bagian atau 6 bagian. Yaitu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pergi dari rumahnya berangkat menuju Jumatan di waktu yang pertama atau di jam yang pertama, maka seakan-akan kharraba badanah, seakan-akan dia bersedekah dengan unta. Dan kalau dia datang Jumatan di waktu yang kedua, seakan-akan dia bersedekah dengan bakarah, dengan sapi. Dan kalau dia datang ke Jumatan ya di waktu yang ketiga, seakan-akan dia bersedekah mendekatkan diri kepada Allah dengan kambing. Dan kalau setelahnya ya waktu yang keempat, maka seakan-akan mendekatkan diri dengan Allah dengan ayam, dan setelahnya dengan telur. Ada 5. Dalam riwayat yang lain, dengan setelah ayam disebutkan seakan-akan ya mendekatkan diri dengan burung gereja atau burung kecil. Kemudian baru terakhir yang keenam adalah dengan ya sedekah dengan hanya telur aja. Ya, ini enggak tahu kita ini yang telur, apa yang ayam, apa yang burung, apa mungkin yang unta. Ya, itu unta berarti yang pagi-pagi sudah berangkat. Masih pagi, masih jam 6 pagi sudah berangkat Jumatan, itikaf di masjid, baca Quran, baca surat Kahfi, 3 kali diulang sampai surat Kahfi, baca salat kepada Nabi. Itu yang utama, yang paling banyak pahalanya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan awwalu bid'atin hadatsat ba'dal Islam atau ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam adamu tabkir ila Jum'ah. Bid'ah yang pertama yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lagi perhatian untuk pagi-pagi berangkat Jumatan. Jadi dahulu zaman Nabi berarti dari pagi-pagi sudah. Ya, pagi-pagi ini mulai kapan? Mulai subuh sudah. Jadi ada di antara mereka subuh ini sudah berangkat ke masjid. Habis sholat subuh langsung berangkat ke masjid. Mungkin juga berangkat ke masjid di waktu azan subuh dan sholat subuh di masjid, tidak pulang sampai selesai Jumatan. Ya, tentunya pahalanya lebih banyak. Nah, apa kalian undur jam 10, jam 11. Tapi jangan sampai sudah khutbah dimulai masih ada di jalan. Sudah khutbah dimulai masih ada di rumah bahkan. Ya, ini kelewatan. Bahkan sampai ada yang terlambat satu rakaat. Apalagi itu. Jadi hendaknya waktu yang Jumatan ini, waktu yang hanya satu jam, digunakan benar-benar untuk akhirat kita. Kita hadir sebelum azan di masjid, kita dengarkan. Ya, kita kalau ada waktu untuk baca surat Kahfi, baca salawat kepada Nabi. Gitu. Bahkan dianjurkan kalau kita berjalan dari rumah kita untuk menuju masjid, jangan hanya berjalan aja, tapi juga sambil bersalawat kepada Nabi SAW. Sambil bersalawat, bawa tasbih, baca salawat kepada Nabi SAW sambil berjalan. Lumayan. Bisa dapat 100, 200, bahkan kalau rumahnya jauh, bisa dapat 1000 itu. Ya, kalau kita baca salawat sambil berjalan, ketika kita berjalan menuju Jumatan. Daripada kita buang-buang waktu, berjalan aja. Walaupun berjalannya kita sudah ibadah, tapi alangkah lebih banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita berjalan menuju masjid untuk Jumatan. Itu ibadah, berjalannya ibadah, apalagi sambil bersalawat kepada Nabi SAW. Berjalan lebih afdal daripada mengendarai kendaraan. Ya, kita ya boleh mengendari kendaraan, tapi lebih utama kalau kita Jumatan itu berjalan kaki, lebih utama. Kenapa? Ya, karena pertama, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala kamu itu akan diberikan sesuai dengan ukuran capeknya kamu. Jadi kalau seseorang berjalan menuju Jumatan dengan mengendarai kendaraan dan yang lain pergi ke Jumatan dengan jalan kaki, lebih capek yang mana? Ya tentunya lebih capek yang berjalan kaki. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan capeknya seseorang. Yang lebih capek, pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu yang jalan kaki berarti pahalanya lebih banyak. Kedua, yang jalan kaki itu ya, yang kedua jalan kaki itu tasabbuh bisolihin, menyerupai orang-orang soleh. Ya, kita kalau berjalan kaki ke tempat-tempat ibadah khususnya, berarti kita sama dengan orang-orang soleh terdahulu. Karena orang-orang soleh terdahulu kalau pergi ke masjid itu, pergi ke tempat ibadah itu berjalan kaki. Ya, Imam Syafi'i kalau ke masjid apa naik sepeda motor Imam Syafi'i? Ya, tidak. Mungkin Sayyidina Abu Bakar Siddiq jalan kaki apa naik mobil, tidak. Nah, ada tasabbuh bisolihin. Kemudian juga akrab litawadu ila tawadu lillah. Dengan berjalan kaki itu lebih merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita pergi ke masjid Jumatan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah. Apalagi mau masuk masjid. Man qa'ad fil masjid, ya, fa huwa zairullah. Barang siapa yang duduk di masjid berarti dia berziarah kepada istana Allah. Berziarah kepada Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Dan wajib bagi seseorang yang diziarahi untuk menghormati orang yang berziarah kepadanya. Kalau manusia aja menghormati tamunya yang berziarah kepadanya, apalagi Allah. Kalau kita berziarah, kalau kita ke masjid berarti kita berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berziarah kepada Allah, pasti Allah akan memuliakan kita, menghormati kita. Akan diberikan rahmat, diberikan pahala, dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berjalan ke masjid dengan berjalan kaki, akrab ila tawadu, lebih dekat untuk kita tawa, kecuali yang ma'zur ya, kecuali yang tua, yang sakit, yang jauh tempatnya dari masjid, ada ma'zur. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayatnya, kekuatan untuk istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Husnul khatimah indal maut ba'da tulil mu'arifil tu'afiyah fi sihha wal afiyah wa hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.